Sebab kami sadar ya Tuhan, orang yang berjalan, dia tidak berkuasa untuk menetapkan setiap langkahnya. Tetes air matamu, dan ia Allah yang mendengar setiap seruan hatimu, bahkan seruan yang tertahankan sekalipun.